Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita ambil kesimpulan dari mukaddimah yang kita baca, ada tiga perkara. Yang pertama yaitu pendapat ayat-ayat mawarits yang merupakan nas dalam masalah warisan dibagi jadi tiga golongan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu tentang ahlul faraid, meliputi siapa saja? Al-furu', al-usul, kemudian az-zawjan juga masuk ya. Al-um ya. Al-um al-ab ya, maksud di usul. Usul, furu', kemudian az-zawjan, apalagi auladul kemudian al-ikhwali li ghairi an al-ikhwal akhwat li ab wa wa li ab auladul maksudnya ikhwa akhwat li nah. Kemudian nas yang kedua hadis tentang ahlut ta'sib asabah, yaitu hadis mada al-hikul fara'idha bi ahliha, bagian akhir hadis yang diinginkan yaitu fama baqiya fahuwa aul fahuwa li aula rajulin rata in ahlul asaba. Kemudian yang ketiga yaitu tentang dzabul arham, dan ini tidak ada nasnya, tetapi ulama yang memasukkan dzabul arham lebih berhak daripada orang luar ketika tidak ada ahlul fard, kemudian tidak ada ahlu ta'sib, maka yang paling berhak mewarisi mayit adalah dzaul arham berdasarkan keumuman makna ayat. Al-istidlal biumumi makna ayat, bukan nas, yaitu keumuman makna ayat dzaul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Naam. Kemudian kita sudah masuk ke pembahasan ilmu faraid tentang haddu ta'rifu. Naam. Jadi kita pelajari bahwa ilmu faraid itu adalah ilmu bikismat al-mawarith, ilmu tentang pembagian mawarith meliputi apa saja? Fiqhan wa hisaban. Jadi bukan hanya fiqhinya tetapi juga hisabnya, yakni perhitungannya. Oleh karena itu harus punya dasarnya, yaitu bisa berhitung sesuai yang dibutuhkan dalam perhitungan ilmu faraid. Nah, kemudian maudhu' taufiknya juga sudah kita pelajari, tarikat, yaitu tarikat. Tarikat yang ditinggalkan oleh al-mayyit meliputi apa saja? Ada tiga perkara yang disebutkan oleh Al-Faymin. Yang pertama apa? Amwal. Yang kedua? Hukuk. Yang ketiga? Ikhtisasat. Naam. Samarahnya juga jelas. Isalu kulli warith ma yastahiqqu min at-tarikah. Naam. Hukmuh, hukm lil faraid madha? Fardu kifaya. Naam. Idza qama bihi man yakfi sara fi haqqil baqin madha? Sisanya selain yang melaksanakan fardu kifaya, yang lainnya hukumnya sunnah. Jadi jika tidak ikut mempelajarinya tidak terkena dosa. Naam, tetapi jika mempelajarinya maka itu adalah keutamaan, karena itu hukumnya sunnah. Naam. Al-hukukul muta'alliqatu bit-tariqah. Naam. Indaman? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu fadilatu syaih al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah. Al-hukukul muta'alliqatu bit-tariqati. Naam. Hak-hak yang terkait dengan tarikah. Dengan ya, harta peninggalan mayat. Nah, dan yang lainnya, yang tarika sudah kita lewati. Tarika itu meliputi ma yukhliful mayyit min amwal wa huquq wa ikhtisasat. Jadi hak-hak yang terkait dengan seluruh yang ditinggalkan oleh mayat dari amwal atau huquq atau ikhtisasat yang dia punya. Naam. Yata'allaqu bit-tarikati khamsatu huquqin murattabatun bihasbi ahamiyatiha kal'ati. Baik. Terkait dengan tarikah mayat, terkait dengan tarikahnya ada lima hukuk. Ya, lima hukuk yang terkait dengan tarikah mayat. Ada lima hukuk yang terkait dengan tarikah mayat. Nah, lima hukuk itu kata Syekh murattabatun. Murattabatun diurutkan, ya. Diurutkan. Jadi ada urutan. Ada urutan yang mana hak yang paling didahulukan, kemudian yang mana, kemudian yang mana, begitu. Jadi ada yang lebih didahulukan daripada yang lain. Urutan tersebut, ya, tertibnya bihasbi ahamiyatiha, tergantung urgensinya. Jadi yang paling urgen, yang paling penting tentunya itu didahulukan. Nah, bisa juga kita baca bihasabi ahamiyatiha, yakni sesuai urgensinya. Bihasbi ahamiyatiha, yakni tergantung urgensinya, atau bihasabi ahamiyatiha, yakni sesuai urgensinya. Nah, kal'ati sebagai berikut. Fadhal. Al-haqqul awal. Al-haqqul awalu mu'nu. Mu'nu tajhizil mayyiti samanu ma'in min ma'ala indak indi min samani ma'i tajsili. Naskahnya lainnya kurang bagus naskahnya antum kayaknya. Min, ada tambahan min. Nah. Min thamani ma'in taksiluhu. Min thamani ma'i taksilihi. Min thamani ma'i taksilihi. Wa kafanihi. Wa hanutihi. Wa ujratil wasili. Wa hafiril qabri. Wa nahwi dhalika. Li'ana hadihil umuru. Li'anna hadihil umuru min hawa'ijil mayyiti. Fahiyya bimanzilatit ta'ami wasyarabi wal-libasi was-sakani lil-muflisi. Was-sukni lil-muflis. Nah. Wal-libas was-sakana. Lebih tepat wasakan ini lil muflis. Baik. Yang pertama, mu'nu tajhizil mayyit. Mu'nu artinya biaya. Mu'nu, mu'nah. Itu biaya. Nah, biaya. Jadi, mu'nu tajhizil mayyit maksudnya biaya pengurusan mayat. Min, berupa apa saja yang termasuk dalam kategori biaya pengurusan jenazah. Ya, berupa samani ma'i taksili. Ya. Harga air yang dipakai untuk memandikannya. Boleh jadi butuh beli air. Boleh jadi butuh beli air untuk memandikannya. Maka ambilkan dari harta mayat itu untuk membeli air yang akan dipakai untuk memandikannya. Itu juga tidak ada yang gratis. Nah. Wa kafani. Butuh dibelikan kain kafan. Ya. Atau ada pakaian yang dia tinggalkan, ya, dari pakaian yang ada. Kalau tidak ada berarti diambilkan uang yang dia tinggalkan untuk dibelikan kain kafan. Nah, ilmu yang dari tarikahnya diambil untuk biaya kafannya gitu. Kemudian wahanutih, untuk biaya hanutnya. Ingat hanut pada pembahasan pengurusan jenazah, hanut adalah campuran ramuan minyak wangi parfum untuk mengharumi jenazah. Naam. Ya, dari tarikahnya diambil untuk membiayai hanutnya. Wa ujratil ghasil. Ya. Boleh jadi yang memandikan jenazah butuh diupah. Ya, dia pemandi mayat yang memang dibayar, maka dibayarannya dari mana? Dari tarikah jenazah itu sendiri diambilkan. Wa hafidil qabri, penggalian kuburannya butuh penggali kubur. Penggali kubur ini dibayar karena menggunakan tenaga, ya, dan waktu, seperti halnya pemandi mayat, maka dibayarkan bayaran penggali kubur itu diambilkan dari tarikahnya. Wa nahwi dzalika, dan semisal dengan itu. Li'anna hadhil umura min hawaijil mayyit, karena perkara-perkara ini termasuk dari kebutuhan-kebutuhan mayat. Fahiya, maka perkara-perkara ini yang merupakan hawaijil mayyit, kebutuhan-kebutuhan mayyit, bi manzilati ta'ami, manzilahnya, kedudukannya seperti makanan, ya, minuman, libas, pakaian dan sakan, tempat tinggal, lil muflis, bagi orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut, ya, orang yang bangkrut, kemudian punya guroma, jadi punya pemiutang-pemiutang yang mengutangi dia, semuanya menuntut bayaran utang. Sementara dia sudah bangkrut, silahkan diatur harta yang dia tinggalkan dibagi untuk membayar utangnya, tapi jangan diganggu makanannya, minumannya, pakaiannya dan tempat tinggalnya, karena itu ya tidak bisa tidak harus disisakan untuknya karena itu kebutuhannya. Itu maksudnya mansilahnya seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal bagi orang yang bangkrut. Nah, maka begitu pula halnya mayat ini, ya. Jangan langsung dibagi warisannya semua. Pas mau diurus jenazahnya, tidak ada pembeli kain kafan, tidak ada untuk bayar penggali kubur, semuanya sudah dibagi ahli waris. Enggak bisa, enggak boleh begitu. Hah? Nah, ini didahulukan dulu. Ini hak yang pertama. Tayyib. Atsani, yang kedua, al-haqqu tsani. Atsani thumma al-huquq al-muta'alliqah bi'ain at-tarikah ka'arshi jinayatil abdi al-muta'alliqi bi raqabatihi wa dainil ladhi fihi rahnun wa innama qaddamtu 'ala ma ba'da wa innama quddimat wa innama quddimat 'ala ma ba'daha liquwwati ta'alluqiha bitarikati haitsu kanat muta'alliqatan bi'ainiha. Wa 'inda al-a'immati ath-thalathati Malikin wa Abi Hanifatin wa Syafi'i taqaddamu hadhihi al-huquq 'ala mu'nut tajhizi li'anna ta'alluqaha bi'ainil mali sabiqin sabiqun li'anna ta'alluqaha sabiqun ta'alluqaha bi'ainil mali sabiqun na'am li'anna ta'alluqaha bi'ainil mali sabiqun wa 'ala hadha fayaqumu bi mu'nil tajhiz. Ini apa sebabnya? Karena jauh waktu itu, sebabnya jauh, ya, apa sebabnya? Hilang-hilang itu mengganggu juga konsentrasi itu. Coba untuk mendekat ke sini. Hah? Ah. Jadi kalau anda usai berbicara, antum jangan langsung nyambung. Diam dulu. Nah. وعلى هذا وعلى هذا فيقوم بمؤن التجهيز تجهيز من تلزمه من تلزمه نفقة تلزمه من تلزمه نفقة نفقة الميت إن كان فاعل من تلزمه نفقة نفقة الميت إن كان وإلا ففي بيت المال. وهذا القول كما ترى له حد من النظر والله أعلم. طيب yang kedua, ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة, kemudian hak-hak yang terkait dengan zat ya tarika itu sendiri. Ain di sini adalah zat dari tarikah itu sendiri. Jadi yang pertama kan biaya pengurusan jenazah. Adapun yang kedua hak yang terkait dengan zat tarikah itu sendiri, bendanya. Naam. Ka arsyi jinayatil 'abdil muta'alliqi bi raqabatihi, seperti arsy itu denda bayaran ganti rugi ya, atas jinayah itu kejahatan, pelanggaran seorang hamba. Al-muta'alliqi bi raqabatihi, yang terkait dengan tanggung jawabnya. Terkait dengan tanggung jawabnya, ada sesuatu yang dirusakkan misalnya, ya, dari harta orang lain yang harus diganti. Nah, maka diambil dari tarikahnya untuk mengganti sebelum dibagi warisan. Ini harus diselesaikan. Naam, waddain alladhi fihi rahnun, utang yang padanya ada rahn, ada gadaian. Nah, ada barang yang digadaikan sebagai jaminan utangnya. Maka ketika dia meninggal, barang jaminan yang dijadikan sebagai gadai, barangga yang tergadai untuk jaminan utangnya itu diambil untuk membayar, melunasi utangnya. Nah. Tayyib. Wa inna ma quddimat 'ala ma ba'daha. Hanya sesungguhnya ini didahulukan atas hak-hak yang datang setelahnya, liquwati ta'alluqiha, karena kuatnya ta'alluq, keterkaitan ya hak-hak ini, bittarikah, dengan tarikah mayat, haitsu kanat muta'alliqatan bi'ainiha, manakala hal itu terkait langsung dengan zat tarika itu sendiri. Nah, ini menurut mazhab Imam Ahmad. Karena ingat ya, kita mengetahui bersama bahwa Ibn Utsaim rahimahullah, beliau adalah ahli fiqh di atas mazhab Hambali. Beliau di kalangan fuqaha a'immah ya, fuqaha Hanabilah. Naam. Meskipun seperti yang lainnya, Ibnu Baz, ya, dan yang lainnya sebelum-sebelumnya, meskipun mereka misalkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, mereka adalah fuqaha mazhab Hambali, tapi ketika dalil menyelisihi mazhab mereka, maka mereka mengikuti dalil. Jadi kitab ini ya seperti ini yang ditampilkan ini adalah mazhab Hambali. Oleh karena itu di bawah disebutkan wa indal a'immati tsalatsa, nah itu. Dan menurut tiga imam mazhab lainnya yaitu Malik, Abu Hanifah, Syafi'i. Adapun yang disebutkan di atas yang kita pelajari barusan adalah mazhab Ahmad. Nah, menurut tiga imam mazhab lainnya selain Ahmad berbeda pendapatnya, yaitu tuqaddamu hadhil huququ ala mu'ni tajhiz. Hak-hak ini yang kedua ini tadi, al-huquq al-mut'alliqatu bi'aini at-tarikah, ini didahulukan ala mu'ni tajhiz, lebih didahulukan daripada biaya pengurusan jenazah. Li'anna ta'alluqaha, karena sesungguhnya keterkaitannya dengan keterkaitan tarikah itu bi'ainil mal, dengan zat ya harta itu sendiri, sabiqun, mendahului hak-hak yang terkait dengan pengurusan jenazah. Nah, wa ala hada, berdasarkan ini, baik, sebelum lanjut, jadi mazhab Malik, Abi Hanifah dan Syafi'i urutannya dibalik ya. Yang nomor 2 jadi nomor 1, yang nomor 1 jadi nomor 2. Nah. Nah, berdasarkan pendapat ini, pendapat Malik, Abi Hanifah dan Syafi'i, apabila harta itu habis untuk menunaikan hukuk al-muta'alliqah bi'aini tarikah, kemudian tidak ada lagi harta yang tersisa untuk mu'nu tajhizil mayyit, sudah tidak ada yang tersisa untuk biaya pengurusan jenazahnya, untuk beli kain kafannya, membayar pemandinya, pemandi jenazah dan penggali kubur dan seterusnya. Terus apa? Dari mana biaya itu diambil? Ain yang dibahas sekarang. Wa ala hadza, berdasarkan ini, fayaqumu bimu'nit tajhizi, maka yang menunaikan biaya, yang membayar biaya pengurusan jenazahnya, man talzamuhu nafaqatul mayyit in kana, orang yang talzamuhu nafaqatul mayyit, orang yang terkena kewajiban untuk memberi nafkah kepada mayat selama hidupnya. Siapa yang menafkahi ketika mayat masih hidup? Siapa yang menafkahi dia? In kana, jika ada, jika selama hidupnya ada yang menafkahi, maka itulah yang membayar biaya pengurusan jenazahnya. Jika tidak ada orang yang selama ini membiayai, menafkahi hidupnya, kemudian dia mati dan ternyata hartanya sudah habis untuk membayar al-hukuk al-muta'alliqah bi'aini tarikah, tidak ada lagi untuk munutajhizi al-mayyit, tidak ada untuk biaya pengurusan jenazahnya, maka siapa yang membayar? Wa illa, jika tidak ada, fa fi baitil mal, maka itu diambilkan dari baitul mal, dari perbendaharaan negara, karena dia adalah wahidun minal muslimin, salah satu dari keumuman kaum muslimin yang merupakan warga negara itu, maka dia berhak ditanggung oleh baitul mal yang ada di negara. Nah, supaya terurusi jenazahnya. Wa hadzal qawlu, dan pendapat ini Abi Hanifah, Malik, Syafi'i ini, kama tara, sebagaimana anda lihat, lahu hadzum minan nadhar, punya sisi kekuatan untuk diperhitungkan. Artinya apa? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengakui bahwa pendapat tiga imam mazhab lainnya ini juga kuat, lahu hadzum minan nadhar, diperhitungkan. Wallahu a'lam. Bisa difahami masing-masing dalilnya ya. Kita pertajam kembali. Madhab Ahmad, kenapa mendahulukan mu'nu tajhizil mayyit daripada al-hukuk al-muta'alliqah bi'ainit tarikah? Dalilnya, karena mu'nu tajhizil mayyit itu termasuk dari hawaij al-mayyit yang itu manzilahnya seperti manzilat tu'am, asyarab, wal-libas, wasakan lil-muflis. Seperti yang tadi dijelaskan tadi. Ini dilakukan. Ini tetap didahulukan. Karena ini min hawaijil mayyit. Jika ini habis, tarikah mayyit habis untuk mu'nu tajhizi, bagaimana dengan arsi jinayatil al-jinayah? Bagaimana dengan dan seterusnya? Ya sudah. Tidak ada. Nah. Tetap didahulukan mu'ni tajhizil mayyit. Karena hawaijil mayyit. Nah. Seperti hanya tadi digambarkan pada muflis. Yang punya guromah. Ya. Yang berebut untuk mengambil hartanya sebagai pembayaran utangnya. Muflis ini. Maka silakan diatur di antara mereka. Ya, pengaturan persentasenya sesuai besar kecilnya utang, tetapi ya makanannya, minumannya, pakaiannya dan tempat tinggalnya jangan diganggu. Itu tetap kebutuhan muflis tersebut. Tidak bisa dipisah dari dia. Sama dengan mayat. Jangan dulu tarikahnya dipakai untuk bayar ganti rugi yang punya, yang merupakan tanggung jawab dia selama ini, jangan diambil untuk dainnya yang memang terkait dengan nyarohan, ya, didahulukan hawaijil mayit di atas. Nah. Sebaliknya, Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, sisi pandang mereka dibalik. Al-hukuk al-muta'alliqu bi'ani tarikah lebih didahulukan daripada tajhiz al-mayit. Kenapa? Karena al-hukuk al-muta'alliqu bi'ainit tarikah itu ta'alluqnya langsung dengan ainul mal, terkait langsung dengan zat harta itu. Jadi lebih didahulukan daripada yang terkait dengan tajhiz al-mayyit. Nah, maka seperti yang kita dengar, jika habis untuk al-hukuk al-muta'alliqu bi'ainit tarikah, maka yang menanggung biaya pengurusan jenazahnya adalah yang menafkahi dia selama hidupnya. Jika ada, jika tidak ada, maka diambil dari baitul mal. Bisa difaham ya? Nah, al-thalithu. Thumma duyunul mursalatu. Thumma duyunul mursalatu allati la tata'allaku bi'aynil tarikati. Kad duyunul lati fi zimmatil mayiti bila rahnin. Sawa'un kanat lillah kaz zakati fal kafarati. أم للآدمي كالقرض والأجرة وثمن المبيع ونحوها ويسوى بين الديون بالحصص إن لم تفت تفي in lam tafi in lam tafi tarikatu bil jami'i sawa'un kana dainu lillahi am lil adami wa sawa'un kana sabiqan am lahiqan. Na'am. Wa inna man quddima ad-dainu 'ala al-hasbuk. Baik, anda kembali dulu di atas. Khawatir antum belum faham tadi. Tuqaddamu hadhihi al-huquq 'ala mu'ni at-tajhizi li'anna ta'alluqaha bi'aini al-mali sabiqun. Apa makna sabiqun di sini? Nah, karena keterkaitan tarikah dengan zat harta itu sendiri sabiqun. Mendahului. Mendahului apa maksudnya? Sabiqun mungkin antum ta'liq biar jelas, sabiqun ala mu'ni tajhiz. Sabiqun ala mu'ni tajhiz. Lebih dahulu daripada biaya pengurusan jenazah. Di sini sisi kuatnya pendapat tiga imam ini. coba kalian perhatikan alasan ini. Karena keterkaitan tarikah dengan zat harta itu sendiri lebih dahulu daripada biaya pengurusnya. Karena sebelum dia meninggal, sebelum orang itu meninggal menjadi mayit, yang kemudian mayatnya butuh pengurusan jenazah, butuh biaya pengurusan, hak-hak yang terkait dengan zat, dengan hartanya itu memang sudah ada sebelumnya. Memang dia sudah melakukan ada sesuatu kekeliruan, pelanggaran atau kejahatan yang dia lakukan sebelumnya yang butuh ganti rugi. Itu sebelum mati kan? Jadi itu sudah terkait dengan hartanya sebelum dia mati. Ada utang yang padanya, ada rohan, itu sebelum dia mati. Sedangkan biaya pengurusan jenazahnya setelah mati kebutuhan itu. Jadi yang mana yang lebih duluan terkait? Lebih duluan tentunya yang terkait dengan hartanya. Yang ini menyusul setelahnya datangnya kebutuhan ini. Faham ya? Ini maksudnya sabiqun yani alam unitasin. Nah, kita lanjut sekarang. Balik asal yang ketiga, thumma duyunul mursalatu. Al-mursalatu maksudnya al-mutlaqatu. Kemudian ad-duyun, utang-utang yang al-mursalatu maksudnya al-mutlaqatu, yang sifatnya mutlak. Sifatnya mutlak di sini maksudnya apa? Dijelaskan setelahnya. Allati la tata'allaku bi'aini tarikah, yang tidak terkait dengan zat, ya, benda tarikah mayat. Kadduyunil lati fi zimmatil mayyit bila rahnin, seperti utang-utang yang berada pada zimmat al-mayyit, pada tanggung jawab mayyit, bila rahnin tanpa, ya, penggadaian. Yakni al-mayyit fi zimmati, pada tanggung jawabnya dia punya utang. Dia punya utang kepada fulan, illan, utangnya sekian. Tapi tidak ada dari harta dia yang dijadikan sebagai barang jaminan, digadaikan untuk jaminan utangnya, enggak ada. Nah, jadi ini termasuk duyun mutlaqah. Tidak ada kaitannya dengan ainut tarikah. Beda dengan yang kedua tadi kan. Ad-dain alladhi fi rahn, yang kedua tadi itu terkait dengan zat tarikah itu, yaitu utang yang ada rohannya. Jadi dia punya utang pada seseorang dan ada harta dia yang dia tinggalkan, itu statusnya adalah barang gadaian untuk jaminan utangnya. Paham ya? Nah, adapun yang ketiga ini mutlaqah dan mutlaqah, tidak ada kaitannya dengan zat tarikah. Misalnya ada utang-utangnya tapi pada zimmah dia, tanggung jawab dia, tapi tidak ada, ya, rohan. Tidak ada barang jaminan yang digadaikan di haratannya untuk jaminan utangnya, enggak. Nah, jadi maksudnya gini, sebagai contoh ini. Nih, mayit meninggalkan harta. Apa misalkan sebidang tanah. Sebidang tanah ini tergadaikan sebagai jaminan utangnya kepada fulan. Ya. Bersama dengan itu dia juga punya utang yang sifatnya duyun mursalah kepada fulan yang lain. Halnya? Hah? Nah sekarang, yang mana yang didahulukan dalam pembayaran utangnya? Hak yang mana yang didahulukan? Apakah kita ambil tanah ini untuk bayar utangnya ke fulan yang itu pada zimmahnya dia tadi? Fulan yang, atau illan, katakan illan tadi. Ini fulan, rohan ya. Zaid misalkan. Dia punya utang pada Zaid dan ada rohan, sebidang tanah sebagai rohannya. Dia juga punya utang kepada Yazid, tapi fi zimmati al-mayyit. Pada tanggung jawabnya saja. Dia tidak memberi jaminan barang gadaian. Tidak. Nah, yang mana yang didahulukan? Sebidang tanah ini kita pakai bayar utangnya ke Yazid atau kita berikan ke siapa tadi? Zaid. Tentunya ke Zaid ya. Karena ini yang terkait langsung dengan ainut tarikah. Itu maksudnya. Jadi dia pada urutan kedua, adapun yang ini urutan ketiga. Nah. Nah, sawam kanat lillahi. Sama saja apakah utang itu, ya, karena Allah, kazakati seperti utang zakat. Ya, ini ada zakat yang belum dibayarkan. Wal kafarat, ada kafarat yang belum dibayarkan. Amlil adami, atau terkait dengan Bani Adam, kal qard, seperti utang, pinjaman, qard, ya. Yang Anda contohkan tadi itu qard, yang Anda contohkan tadi pada Zaid dan Yazid itu. Nah, wal ujrah dan al ujrah, biaya sewa. Nah, yani dia punya utang, ya, ujrah, sewa yang belum dibayar. Wa thamanil mabi', utang yang sifatnya harga bayaran suatu barang yang dia beli, dia belum bayar gitu. Nah, wa nahwiha dan semisalnya. Utang itu kan macam-macam. Ada yang sifatnya qard, ya ini utang pinjaman, langsung minjem gitu. Minjem uang misalnya sebagai utang. Itu namanya apa? Qard istilahnya. Utang itu bisa juga dia menyewa misalkan kontrakan rumah, tapi sifatnya utang. Nah, ini ujrah maksudnya. Atau dia membeli barang pada seorang pedagang tapi berutang. Itu namanya saman al-mabi' wa nahwiha dan semisalnya. Nah, ini semua termasuk duyun mursalah mutlaqah, yakni la tata'allaq bi an-tarjih, tapi fi dhimmati al-mayyit. Naam. Wa yusawwa baina ad-duyuni bil hisasi. Naam, disamakan, ya, dibagi rata di antara duyun, di antara utang-utang itu pada pembagiannya bil hisasi dengan, ya, pembagian sesuai prosentase utangnya. In lam tafid tarikatu bil jami'. Apabila tarikah yang ditinggalkan mayat lam tafi bil jami', tidak mampu untuk melunasi seluruh utangnya, maka dibuat prosentasenya, kemudian masing-masing diberi sesuai yang ada. Adapun jika tarikah bisa mencukupi semuanya, maka diberikan semuanya sesuai jumlah utangnya. Jika tidak, maka disamakan diantaranya dengan pembagian prosentase, sesuai dengan prosentase utangnya, ya, diberikan prosentasenya masing-masing sesuai yang ada. Nah, sawa'un kana ad-dainu lillahi am lil adami, sama saja apakah itu utang itu statusnya karena Allah tadi, zakat, kafarah, atau itu statusnya utang kepada sesama Bani Adam, qard dan yang lainnya tadi. Nah, wasawan kana sabiqan am lahiqan, dan sama saja apakah utang itu ada yang lebih dahulu daripada yang lain, atau utang itu menyusul. Jadi utang itu bukan bersamaan waktunya, tapi ada yang lebih dahulu dan ada yang menyusul kemudian. Tetap yusawwa baina duyun bil hisas, tetap disamakan semuanya, dapat bagian tapi dibagi dengan hisas, dibuat persentasenya besar kecilnya. Ini jika tidak bisa mencukupi semuanya. Nah, maka yang ini diberikan misalkan persentasenya hanya sekian persen, yang ini sekian persen, sekian persen, sudah berikan semua. Nah, masing-masing dapat meskipun tidak lunas semuanya, tapi ada dapat bagian gitu. Paham ya? Itu maksudnya usawa bainad duyun bil hisas illam tafitar gitu. Nah, jadi jangan katakan, oh enggak, saya ini utang yang ini lebih dahulu, ini belakangan. Yang kita berikan dulu hartanya, berarti dahulukan hartanya untuk buat, untuk membayar utangnya kepada ini seluruhnya. Meskipun yang belakangan tidak dapat sama sekali karena dia belakang, enggak bisa begitu. Sawa'un kana sabiqan am lahiqan, semuanya sama-sama berhak. Yusawwa bainad duyun, sama-sama berhak, hanya saja besar kecilnya dibuat persentasenya. Faham ya? Wa innama, wa innama qaddima ad-dainu 'ala al-wasiyyati lima rawa Ahmad wa Tirmidzi wa Ibn Majah an Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib qala innakum taqra'una min ba'di wasiyatin yusina biha yusa biha min ba'di diwasiyatin yusabiha aw dainin. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bidainin biddaini qada biddaini qabla alwasiyati. Baik. Hanyalah sesungguhnya dain didahulukan, wa innama qaddimad dainu 'ala alwasiyah. Ya, kenapa dain lebih dahulukan daripada wasiat? Daripada wasiat mayat. Alasannya lima rawi Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Tirmidzi bin Majah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib berkata, "Innakum takrawna," sesungguhnya kalian membaca ayat An-Nisa ayat 12, "min ba'di wasiyati yusa biha aw dain." Setelah wasiat yang diwasiatkan atau utang. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bidaini qabla alwasiyah. Di sini pada ayat min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Pakai kata aw setelah wasiat, yakni pembagian warisan itu setelah dijalankan wasiatnya mayat atau setelah dain utangnya dilunasi, ya, yang meliputi dain di sini yang apa yang telah kita pelajari semuanya. Nah, tetapi kata Ibn Abi Thalib, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bid-dain qabla al-wasiyah, menetapkan bahwa dain utang dulu yang didahulukan sebelum wasiat. Ini yang dijadikan dalil bahwa pelunasan utang mayat didahulukan daripada menunaikan wasiatnya. Nah, hadis ini di hasyiah dijelaskan bahwa allaqahul Bukhari. Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini secara ta'liq, yakni tanpa sanad, wa wasalahu Ahmadu, dan diriwayatkan dengan mausul dengan sanad bersambung oleh Ahmad At-Tirmidzi. Naam. Wa qala, dan At-Tirmidzi mengatakan, takallama ba'du ahli al-ilmi fil Harith, yaitu al-Harith al-A'war lengkapnya. Kata At-Tirmidzi, sebagian ahli al-ilm telah berbicara tentang al-Harith, yaitu al-Harith al-A'war, yakni mencela dia, melemahkan dia. Naam. Jadi ada kelemahan pada sanad, yaitu Al-Harith Al-A'war yang dibicarakan oleh ahlul ilm. Namun, ya, di sini bisa ditambahkan ta'liq, lakin qala at-Tirmidzi talaqqathul ummatu bil qabul, dan ini yang kita pegang. Walakin talaqqathul ummatu, yani talaqqathul ummatu bil qabul. Kata At-Tirmidzi talaqqathul ummatu bil qabul. Kata At-Tirmidzi, qala At-Tirmidzi talaqqathul ummatu bil qabul. Yani ummat telah menerima hadis ini. Jadi meskipun ada kelemahan, tapi maknanya telah diterima dan diamalkan oleh ummat. Makanya di bagian akhir, nah, di sini juga pada kelanjutan ta'liq disebutkan warwahu Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan dikatakan sahahu Ibnu Jarud, dinasal Ibnu Jarud wa hasanahu Al-Albani. Al-Albani menghasankannya, sedangkan Al-Baihaqi mendhaif, mendhaif Al-Baihaqi. Kemudian di sini dinukil keterangan Al-Hafidz dalam Al-Fath Fathul Bari wa huwa isnadun dhaif. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan Fathul Bari bahwa sanadnya dhaif, lakin qala At-Tirmidzi, nah ini yang ana nukil tadi, akan tapi At-Tirmidzi mengatakan innal amala ala muqtadah, sesungguhnya amalan umat sesuai tuntutan hadis ini. Ini tadi makna talaqqatul umma bil qabul. Nah. Kemudian di akhir ta'liq ini disebutkan waqad awrada fil babi ma ya'diduhu aidan. Nah, Ibnu Hajar juga menyebutkan dalam bab ini ya hadis yang menguatkan. Kemudian di sini dinukil ijma' wal ijma' hakahu ghairu at-Tirmidzi wa Ibnu Hajar. Jam'un minhum Ibnu Muraqqin fi Tuhfatul Madani. Jadi selain at-Tirmidzi, jadi ijma' yang dinukil at-Tirmidzi, selain at-Tirmidzi hakahu ghairu at-Tirmidzi. Juga selain at-Tirmidzi menukil ijma'. Ucapan at-Tirmidzi mengatakan talaqqathul ummah bil qabul itu apa? Nukilan ijma'. Umat menerima makna hadis ini. Artinya ijma' mereka. Nah, selain at-Tirmidzi dan selain Ibnu Hajar yang dinukil di sini, juga sekelompok ahlul ilm telah menukil ijma' tersebut, minhum diantara mereka Ibnu al-Mulaqqin dalam kitab Tuhfatul Muhtar. Jadi meskipun hadis itu ada kelemahan ya, dan sudah kita dengar ada yang menghasankan ya, Al-Albani menghasankan ya, nah yang lainnya membaikkan, yang jelas ada ijma' menerima hukum yang terdapat dalam hadis itu yang dinukil oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya. Oleh karena itu kata Ibnu Utsaimin di sini pada kelanjutan, wa hadzal haditsu, lihat lagi kitab, wa hadzal haditsu, kata Ibnu Utsaimin, dan hadis ini, wa in kana fi isnadihi maqal, meskipun pada sanadnya ada pembicaraan, ada kelemahan. Apa maqalnya tadi? Apa kelemahannya tadi? Fi sanadihi man? Al Harits al A'war. Illa, hanya saja annahu ya'duduhu al makna wal ijma'. Ya'duduhu al-makna wal-ijma' hanya saja hadis ini telah didukung oleh makna, secara makna ini benar dan didukung oleh ijma' ijma' ulama. Siapa yang menukil ijma'? At-Tirmidzi mengatakan apa? Talaqqathu al-umma bil qabul. Naam. Dan selain At-Tirmidzi, Ibnu Hajar juga Ibnu Mulaqqin menukil ijma'. Nah, jadi ini jelas dasarnya kenapa qada'ud dain dari tarikah mayyit didahulukan daripada menjalankan wasiatnya. Jadi jika kita menghadapi masalah ada mayat nih, dia punya wasiat, ada harta yang dia wasiatkan ke arah tertentu. Ya. Tapi kita mendapati ada duyunnya. Hah? Jika kita hitung wah tidak cukup ini. Harus ada yang didahulukan. Yang mana yang kita dahulukan? Kita jalankan wasiatnya atau kita bayarkan dulu utangnya semua? Al-jawab? Hah? Berdasarkan pelajaran kita sekarang. Bayarkan dulu dainya. Jika tidak ada yang tersisa, ya sudah tidak bisa dijalankan wasiatnya. Wajib? Nah, jangan jalankan wasiatnya, kemudian setelah itu, wah, duyunnya tidak dibayarkan. Nah, ini prakteknya. Apa sisi makna yang mendukung kata Ibnu Utsaimin? Ammal ma'na, adapun dari segi makna yang mendukung makna hadis ini, kebenaran hadis ini, fali anna ad-daina wajibun, karena sesungguhnya utang itu sifatnya wajib, alal mayyiti, wajib atas mayat untuk dia lunasi. Ha? Wal wasiyata, fali anna ad-daina wajibun alal mayyiti wal wasiyata tabarru'un minhu, sedangkan wasiat sifatnya tabarru'. Apa makna tabarru'? Pemberian harta secara sukarela, secara sukarela, tapi bukan sifatnya wajib. Itu keinginan dia secara sukarela ingin memberikan hartanya dengan berwasiat tabarru min. Wal wajibu aula bit taqdimi min at tabarru'i. Sedangkan danam, sementara yang sifatnya wajib dalam hal ini dain utang, aula bittaqdim, lebih pantas didahulukan minat tabarru daripada sifatnya tabarru, pemberian sukarela. Wadih? Wa ammal ijma'u, adapun ijma' yang dimaksud, faqad ajma' ahlul ilmi, maka sungguh ahlul ilm, mereka telah ijma' ala taqdimid daini ala alwasiyah, mereka telah sepakat mendahulukan pembayaran dain, utang, daripada melaksanakan wasiat mayat. Sudah kita dengar tadi, ijma' itu dinukil oleh At-Tirmidzi mengatakan talaqqathul umma bil qabul, hadis tersebut. Nah, dan selain At-Tirmidzi juga menukil ijma' tersebut. Barakallahu fiikum. Masih ada yang tersisa niqash terkait masalah ini, taqdim ad-dain 'ala al-wasiyah, kita baca insyaallah pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan, tafadhalu. Subhanallahi walhamdulillah.